ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله pada malam hari ini kita akan membahas satu hadis yang mulia dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah ayat dalam kitabullah yang ayat ini adalah a'zamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling mulia, ayat yang paling agung di dalam kitabullah. Apa ayat yang paling agung dalam kitabullah? Ayatul Kursi. Apa surat yang paling agung dalam kitabullah? Al-Fatihah. Apa surat yang paling panjang dalam kitabullah? Suratul Baqarah. Nah, apa surah yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam kitab Allah? Suratul Taubah. Dan yang menjadi pembahasan kita malam hari ini adalah a'zamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung dalam kitab Allah, yaitu ayatul kursi. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Ya Abul Munzir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Abul Munzir, tahukah engkau ayat yang paling agung dalam kitabullah? Qala, Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, mengulangi pertanyaannya, "Ya Abul Munzir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Abul Munzir, tahukah engkau ayat yang paling agung dalam kitabullah? Qal, kemudian Abul Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu menjawab dengan jawaban yang sesuai dengan ilmu yang telah sampai kepada beliau. Setelah tadi beliau menjawabnya Allah wa rasuluhu a'lam, dan demikianlah adab di dalam menjawab pertanyaan. Jika tidak mengetahuinya secara pasti, tidak tahu, maka jawablah dengan Allahu a'lam. Dan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, para sahabat menjawabnya dengan Allahu wa rasuluhu a'lam. Adapun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, maka kita katakan Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Dan sebagian para ulama membolehkan jawaban Allahu wa rasuluhu a'lam jika perkara yang disebutkan tersebut adalah perkara yang terkait dengan ad-din, agama. Sehingga walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, boleh mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam jika pertanyaannya terkait dengan perkara ad-din. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang perkara ad-din. Namun jika perkara-perkara yang lain, maka jawablah Allahu a'lam. Sebagian merinci seperti ini. Sebagian mengatakan sama saja perkara ini atau yang itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, maka kita katakan Allahu a'lam. Nah, ini adab dalam menjawab pertanyaan. Hendaknya tidak sungkan-sungkan untuk mengatakan Allahu a'lam. Bahkan ini merupakan nisful ilm, setengahnya ilmu. Tidak bergaya atau berlagak sok tahu, kemudian semua pertanyaan dijawab, padahal dia tidak menguasai dengan pasti atau tidak menguasai jawaban dari pertanyaan tersebut. Maka adab talibul ilm, adab seorang penuntut ilmu, adab seorang alim, seorang da'i, ketika ditanya dan dia tidak tahu, hendaknya untuk tidak sungkan menjawab Allahu a'lam. Jangan memaksa suatu jawaban hanya karena khawatir dianggap remeh ya, ataupun dicela oleh muridnya atau si penanya. Khawatir diremehkan, ya ustaz gak bisa jawab, ustazku kayak gini, atau ya sudah disyekhkan kok gak bisa jawab. Lah, jika memang tidak tahu, katakan Allahu a'lam. Dan jika dia seorang alim atau seorang talibul ilmi ditanya dengan suatu pertanyaan yang dia tidak tahu, kemudian dia mengatakan Allahu a'lam, ini satu tanda dari tanda-tanda kehati-hatiannya dalam menjawab pertanyaan, dan akan menjadikan para thalabah, para murid-muridnya atau si penanya memiliki kesikohan, kepercayaan. Nah, berarti ustaz ini tidak menjawab kecuali dengan jawaban yang dia ketahui. Jika dia tidak ketahui, dia katakan Allahu a'lam. Nah, akan timbul kepercayaan dari thalabah, murid atau si penanya. Karena besar tanggung jawabnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika dia ditanya dengan pertanyaan tentang ad-din, kemudian menjawab dengan jawaban yang tidak dia kuasai, yang sebenarnya dia tidak tahu jawabannya, kemudian memaksakan diri karena khawatir rendah kedudukannya di mata manusia, padahal sebaliknya, jika dia asal jawab maka akan rendah kedudukannya di mata manusia. Tapi jika dia katakan Allahu a'lam, dia akan mulia di sisi manusia. Nah, orang akan memiliki kesikohan, kepercayaan, bahwasannya naam alim tersebut atau talibul ilmi tersebut tidak menjawab kecuali dengan jawaban yang telah dia kuasai. Dan demikianlah kebiasaan para salaf. Di antaranya para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan pertanyaan, kemudian para sahabat menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada' berkata, hari apakah ini, bulan apakah ini, padahal para sahabat tahu ini hari apa, bulan apa, tetapi karena khawatir salah, keliru, khawatir ada nama yang lain atau ada perubahan atau yang semisalnya, para sahabat menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Dalam kesempatan yang lain, ketika beliau bertanya kepada Mu'ad ibn Jabal, radhiyallahu ta'ala anhu, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah ala al-ibad, wa ma haqqul ibadi ala Allah. Apa jawaban beliau? Allahu wa rasuluhu a'lam. Dalam kesempatan yang lain, ketika Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan tentang Islam, iman dan ihsan, dengan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, dan bukan berarti ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman dan ihsan, Jibril belum tahu, bukan. Tetapi dalam rangka mengajarkan para sahabat tentang Islam, iman dan ihsan. Kemudian di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadri man isail?" Tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Allahu wa rasuluhu a'lam. Dijawab oleh sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini kebiasaan salaf menjawab dengan Allahu a'lam atau Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian juga dalam kisah Al-Imam Malik rahimahullahu taala, ketika beliau didatangi oleh seorang pemuda yang pemuda ini adalah utusan suatu kaum, yang pemuda ini diutus untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Imam Malik. Karena ketika itu Imam Malik itu menjadi rujukan dunia, bukan cuma rujukan di negeri Madinah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala menjadi rujukan pada zamannya. Imam Malik ditanya oleh seorang pemuda yang menjadi utusan suatu kaum dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan demikian kebiasaan para salaf, ya. Mereka meminta fatwa kepada para ulama. Permasalahan-permasalahan yang ada, ya, dikumpul, kemudian diutus seorang utusan untuk bertanya kepada para ulama. Datanglah pemuda tersebut menemui Imam Malik rahimahullahu taala, menyampaikan beberapa pertanyaan. Dari sekian puluh pertanyaan yang ada, Al-Imam Malik rahimahullahu taala hanya menjawab 1, 2, atau 3 pertanyaan. Sedikit pertanyaan-pertanyaan yang beliau jawab. Sisanya beliau mengatakan Allahu a'lam. Allahu a'lam. La a'rifuh. Pemuda tadi mengatakan kepada Imam Malik, ya Imam, aku ini utusan kaum, ini penting jawaban, ya, jawaban ini kami sangat membutuhkan, ya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Maka beliau tetap mengatakan Allahu a'lam, silahkan sampaikan kepada manusia. Imam Malik ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan ini, ya, kemudian Malik tidak tahu, tidak bisa menjawab. Silakan sampaikan kepada manusia. Subhanallah, adab, ya, yang diajarkan oleh seorang alim kabir ini, ya. Tidak gengsi, wah ini saya ulama besar, ya. Alim kabir, ya. Harus menjawab semua pertanyaan lah. Para ulama orang-orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khasyah, ya. Orang yang paling khasyah. Beda antara takut khasyah dengan takut khauf, ya. Khauf itu takut juga, khasyah juga takut. Tetapi kalau khauf, ya, itu rasa takut yang tidak, kadang tidak dibarengi dengan ilmu. Sedangkan khasyah itu rasa takut yang dibarengi dengan ilmu. Takut karena dia mengetahui. Khasyah. Sehingga dikatakan waman taib innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, ya bal mundir atadri ayat-ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Abul Mundir, ayat apakah yang paling agung dalam kitabullah? Beliau menjawab Allahu a'lam. Ditanya lagi dengan pertanyaan sempurna, serupa, ya. Abul Mundir, ayat apakah yang paling agung dalam kitabullah? Beliau masih menjawab. Ketika pertanyaan yang kedua ini baru menjawab. Sesuai dengan ilmu yang sampai kepada beliau, apa jawaban beliau? Qal, beliau berkata menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yaitu ayat kursi. Beliau menjawab dengan ayat kursi. Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, fadaraba fi sadri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dadaku. Waqal, dan mengatakan, wallahi liyuhnikal ilm ya Abul Mundir. Demi Allah, selamat. atas ilmu yang Allah berikan kepadamu wahai Abul Mundir. Karena jawabannya benar. Selamat. Ini pun dalil bolehnya mengucapkan selamat atas ilmu. Ya. Tidak hanya selamat hari raya. Ya. Atau selamat telah lahir anakmu atau yang semisalnya. Tahniah juga disyariatkan. Naam. Atas ilmu. Tahniah, ucapan selamat atas ilmu yang Allah berikan kepada seorang hamba. Boleh, dalilnya ini. Rasulullah mengatakan, demi Allah, selamat, wahai Abun Mundir, atas ilmu yang Allah berikan kepadamu. Karena jawabanmu tadi benar. Yaitu, ayat yang paling agung dalam kitabullah adalah ayatul kursi. Yaitu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Inilah yang dinamakan dengan ayatul kursi, ayat kursi. Maka jika kita telah mengetahui bahwasannya ayat yang paling agung dalam kitabullah adalah ayat kursi, maka sudah sepantasnya, seyogianya kita menghafal ayat ini. La siyama, apalagi padanya terdapat keutamaan-keutamaan yang besar. Maka sudah semestinya, seyogianya kita menghafal ayat ini. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kepada keluarga kita. Suruh mereka menghafal ayat kursi. Karena ini adalah ayat yang paling agung dalam kitabullah. Dan padanya ada beberapa keutamaan. Kenapa ayat ini dikatakan ayat kursi? Karena padanya terdapat penyebutan Al-Kursi. Nah, sehingga disebut dengan ayat kursi. Dan demikian surah-surah, surat-surat yang ada dalam kitabullah, nah, dinamakan dengan suatu nama yang karena lafaz tersebut ada pada surat tersebut. Seperti surah Al-Baqarah. Kenapa dikatakan surah Al-Baqarah? Surah tentang sapi betina, ya. Karena ada penyebutan tentang Al-Baqarah. Surah Maryam. Surah Al-Kahfi, ya. Nah. Apalagi? Baik. Banyak penyebutan surah-surah, ya. Surah Ibrahim. Dan seterusnya. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang metode pengajaran yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu metode as-su'al wal jawab. Metode tanya jawab. Nah, langsung ditanya. Wahai Abul Mundir. Nah. Tahukah engkau ayat yang paling agung dalam kitabullah? Ini metode dalam mengajarkan ilmu. Nah, metode dalam belajar dan mengajar, yaitu dengan bertanya. Dan metode yang seperti ini akan lebih mengena, ya, kepada diri seorang thalib, seorang murid, ya, akan lebih mengena dengan nada pertanyaan. Dan sering Rasulullah SAW melakukan yang seperti ini. Seperti juga dalam hadis Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, atadri mahaqullah alal ibad dan mahaqul ibadi alallah. Nah, langsung ditanya dengan pertanyaan. Baik. Ini salah satu metode dalam metode KBM, kegiatan belajar mengajar. Sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Dan hadis ini menunjukkan salah satu keutamaan yang ada pada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan menunjukkan tentang keilmuan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu tentang kitabullah. Nah, sehingga jawaban beliau ketika ditanya ayat apa yang paling agung, maka beliau menjawabnya dengan jawaban yang benar, ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Banyak keutamaan-keutamaan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Apalagi keutamaan sahabat Ubay bin Ka'ab? Ada yang ingat? Keutamaan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa? Ketika sepuluh orang yang masuk surga, dijamin masuk surga, termasuk Ubay bin Ka'ab. Lah, kata Hanif enggak katanya. Nah, baik. Ada salah satu keutamaan beliau terkait dengan sebab turunnya surah Al-Bayyinah. Sebab turunnya surat Al-Bayyinah. Apa itu? Man yadhkur? Tentang turunnya surat Al-Bayyinah. Ada di situ tentang penyebutan sahabat Ubay bin Ka'ab yang menunjukkan keutamaan beliau. Baik. Belum sampai ya tafsir juz amma. Kita masih dalam surah Al-Baqarah tafsirnya. Baik, labas. Ketika turunnya surah Al-Bayyinah, ya. Naam, Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam, dan memerintahkan kepada Rasulullah, untuk memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat ini kepada Ubay bin Ka'ab. Jadi Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, bacakanlah surah ini kepada Ubay bin Ka'ab." Kepada Ubayyan. Allah Subhanahu wa taala na'am memerintahkan nabinya untuk membacakan surat ini kepada Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ubay bin Ka'ab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Ubay, aku diperintahkan untuk membacakan surat ini kepada engkau." Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, "Hal sammani?" Dalam suatu riwayat, "Dzukirtu fiha?" Apakah namaku disebut? Nah, itu nama Ubay bin Ka'ab. Apakah namaku disebut? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya. Namamu disebut." Fabaka. Kemudian beliau menangis. Sahabat Ubay bin Ka'ab. Namanya telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala agar dibacakan surat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, Ubay bin Ka'ab. Ini diantara keutamaan sahabat Ubay bin Ka'ab. Allah sebut namanya. Dan diantara bukti keilmuan beliau tentang kitabullah, naam, yang ada pada sahabat Ubay bin Ka'ab adalah jawaban beliau yang benar ini. Beliau menjawab dengan jawaban yang benar. Ketika ditanya surat ayat apakah yang paling agung dalam kitabullah, maka beliau menjawab, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Nah. Baik. Di antara sebab ayat ini disebut sebagai ayat yang paling agung dalam kitabullah, adalah karena di dalamnya disebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalamnya tercakup taqriru tauhid, penetapan tauhid. Tauhidullah, yang dimana tauhidullah ini adalah inti dakwahnya para nabi dan para rasul. Nah, ayat yang di dalamnya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang tinggi, dengan menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia disebutkan dalam ayat ini. Dan disunnahkan untuk membaca ayat Al-Kursi pada beberapa kondisi. Disunnahkan untuk membaca ayat Kursi pada beberapa kondisi. Nah, yang barang siapa membacanya pada kondisi-kondisi tersebut, dia akan mendapatkan keutamaan, akan mendapatkan manfaat. Dalam berapa kondisi disunahkan membaca surah, membaca ayat Kursi? Dalam berapa kondisi? Man yadkur lana? Hah? kapan disunahkan membaca ayat kursi, kapan? Jangan kita enggak pernah baca ayat kursi. Hah? Ketika mau tidur, ahsanta. Hah? Setelah salat, salat apa? Salat wajib. Ahsanta. Satu lagi. Ahsanta barakallahu fi. Ketika zikir pagi dan petang. Ini tiga kondisi yang disunahkan padanya untuk membaca ayatul kursi. Nah. Disunahkan membaca ayat kursi ketika sebelum tidur sebagaimana dalam riwayat ya. Naam. Tentang kisah jin atau syaitan yang mencuri harta zakat. Nah. Baik. Di mana datang jin atau syaitan? Naam, menyerupai manusia yang miskin fakir, sangat butuh ya. Nah. Sangat butuh bantuan, sangat butuh pertolongan. Nah. Baik. Mengambil harta zakat. Hadisnya panjang ya tentang hal ini. Nah, yang intinya setelah kesekian kalinya, setelah kali pertama dilepaskan, kali kedua dilepaskan dan kali ketiga, nah kemudian minta untuk dilepaskan kembali, ya, dan berjanji, nah akan memberikan suatu faedah. Jika dilepaskan, kemudian jin atau syaitan tersebut menyebutkan naam kepada sahabat, siapa yang menjaga harta zakat? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Akan aku beritahukan kepada engkau. Suatu ayat yang jika engkau membacanya sebelum tidur, maka engkau akan terjaga dari syaitan sampai pagi. Kemudian beliau memberitahu ayat tersebut, yaitu ayat kursi. Kemudian di siang harinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan kisah di malam tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau membenarkan shadaqaka wa huwa kadzub. Nah, dia telah benar ucapannya kepadamu. Itu ayat ini. Nah, jika dibaca sebelum tidur maka akan terjaga orang yang membacanya dari syaitan dan jin ya sampai pagi. Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah benar di saat apa penyampaian itu ya. Wa huwa kadzub dan dia pendusta. Dan dia pendusta. Jadi nah ini bukan dalil bolehnya mengambil ilmu dari mana saja ya. Beda ngambil ilmu dengan apa? Mendapat faedah. Kalau ngambil kan nyari ya, menghadiri nyari-nyari majelis. Nah, ya, apalagi thalabul ilmi ya. Nah. Tapi ini mendapatkan faedah. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya, artinya membenarkannya. Membenarkan ucapan tersebut, ya. Bahwasanya ayat kursi jika dibaca sebelum tidur akan menjaga naam sahibnya ya. Orang yang baca doa ayat kursi apa membaca ayat kursi tersebut terjaga sampai pagi, terjaga dari syaitan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar mengatakan shadaqaka dia telah benar jujur kepadamu tidak, tetapi tetap disertai dengan at-tahdzir. Wahuwa kadzub, dan dia pendusta. Nah, dan dia pendusta, tetap disertai dengan tahdzir. Hati-hati dari syaitan. Nah, taib. Kemudian kondisi yang kedua apa tadi? Ketika selesai sholat fardu atau sholat wajib, berdasarkan riwayat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu ta'ala, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli shalah maktubatin kulli shalatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi selesai setiap sholat wajib, ya, maka tidak menghalangi dia untuk masuk jannah kecuali al-maut, kematian. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini keutamaan membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, sholat lima waktu. Kemudian yang ketiga apa tadi? Dalam zikir pagi dan petang, juga dalam riwayat Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am, atau tadi masih dalam kisah tentang syaitan yang mencuri harta zakat, ya, dalam lafaz yang lain disebutkan, na'am, jin mengatakan atau syaitan mengatakan, man qalaha hina yumsi ujiro minna hatta yusbih. Barang siapa yang membaca ayat kursi ketika sore hari, petang hari, maka dia akan terjaga dari kami, yaitu dari syaitan, sampai pagi. Wa man qala hina yusbih, dan barang siapa yang membacanya ketika subuh, ketika pagi, ujiro minna hatta yumsi, maka dia akan terjaga dari kami sampai sore hari, sampai petang. Nah, ini pun disunahkan, dalil yang menunjukkan disunahkannya membaca ayat kursi ketika zikir pagi petang. Barang siapa yang membacanya di pagi hari, maka dia akan terjaga dari syaitan sampai sore hari. Barang siapa yang membacanya di sore hari, maka dia akan terjaga dari syaitan sampai pagi hari. Nah, maka ketika ayat kursi banyak padanya keutamaan-keutamaan, maka sudah sepantasnya dan seyogianya bagi kita untuk na'am menghafal ayatul kursi. Tabi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini sedikit na'am faedah tentang ayatul kursi. Namun, dan insyaallah untuk tafsirnya dan faedah-faedah yang lainnya tentang ayatul kursi, nanti akan kita bahas panjang lebar pada tafsir tentang ayatul kursi. Nah, pada kitab tafsir, ya, biiznillahi ta'ala. Nah, tapi ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi tambahan faedah dan tambahan ilmu, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Naam. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.